Kami, Kuala, sudah 3 hari kami semua terpencar dan tersesat di Gunung Pulau Sari. Ricky yang selama ini kuanggap sebagai orang yang lebih tahu tentang gunung, yang selalu aku turuti apapun yang dikatakannya. Sekarang aku mulai meragukannya. Sebab sekarang tingkahnya aneh dan tidak seperti Ricky yang kukenal. Mungkin saja lelaki yang sedang berjalan di hadapanku saat ini adalah jelmaan Ricky. Aku juga tidak berani mendongak ke atas karena ada sebuah bola api yang dari sore mengikutiku. Kata orang, bola api itu adalah oncos atau makhluk gaib penunggu Gunung Pulau Sari. Ricky membawaku ke sebuah perkemahan yang sangat aneh. Orang-orang di sana berwajah pucat. Tidak ada kegembiraan sedikit pun yang terpancar di wajah mereka. Cara berjalan mereka sama, kaki kanannya pincang semua. Aku mulai takut. Lain halnya yang terjadi dengan Mirah dan Eldi. Mereka juga hilang. Terakhir kali aku melihat Eldi berdiri di batang pepohonan. Wajahnya penuh darah. Namun ia tersenyum ke arahku sambil yang tak ada manisnya sedikit pun. Senyum diiringi lambaian tangan itu justru terkesan mengerikan. Sementara Mira, sahabatku, dia dinikahi jin juru putri. Aku melihat resepsi gaib itu dengan mata kepalaku sendiri. Aku seharusnya tidak berada di sini. Banyak sekali orang yang berkemah di tempat aneh ini. Ada puluhan orang, bukan, ini sangat banyak. Bisa jadi ada ratusan orang di tempat ini. Tempatnya seperti lapangan. Kulihat Ricky berdiri sambil mendongak ke langit. Ia menatap bulan. "Rick, ngapain kita di sini? Ayo cari Eldi sama Mira lagi." Ricky tidak menjawab. Aku mendekatinya perlahan lalu menyentuh pundaknya. "Rick," 5 ekor belatung keluar dari kerah baju Ricky. Dia menoleh ke arahku dengan wajah datar. Tatap matanya mati. "Kita istirahat di sini dulu," kata Ricky. Aku kaget lantaran suaranya berubah. Aku harus pergi dari tempat ini secepatnya. Beberapa hari sebelumnya. Jujur saja, aku bukan seorang pendaki andal. Bahkan, aku tidak punya pengalaman mendaki gunung. Di kampus pun aku tidak tertarik pada organisasi mahasiswa. Setiap hari yang aku lakukan hanya kuliah dan pulang. Orang bilang aku mahasiswa kupu-kupu. Paling sesekali aku pergi ke perpustakaan, bukan untuk mencari buku, melainkan untuk cuci mata saja. Soalnya di perpustakaan aku sering bertemu cewek cantik. Terkadang aku suka pura-pura duduk di samping mereka tanpa berani menyapa. Kehidupanku di kampus memang terkesan monoton. Tapi aku suka dengan kehidupan seperti itu. Tapi semuanya berubah saat Mira mengajakku mendaki Gunung Pulau Sari. Aku tidak akan pernah melupakan pendakian itu. Di akhir semester 5, aku ditelepon Mira, sahabatku. Waktu itu kebetulan aku sedang berkemas untuk mudik. Maklum, aku ini seorang perantau yang kuliah di Pandeglang. Jadi setiap libur semester aku pasti pulang kampung. "Halo Ri, Ori." "Iya, Mira, ada apa?" Aku menjawab telepon Mira sambil membereskan baju. HP ku jepitkan di antara bahu dan telinga. "Woi, lu belum pulang kan? Ini baru mau," kataku singkat. Kulutakkan HP di atas tumpukan baju, lalu menyalakan speakernya. "Jangan pulang dulu, Ri. Gua punya rencana keren nih." "Rencana apa, Anmir?" "Makan jagung di pinggir pantai lagi." "Bukan kok, itu garing banget, sumpah. Ini pokoknya keren deh. Gua jamin gak akan garing lagi." "Iya, apaan? Naik gunung, Ri. Lu belum pernah naik gunung kan?" "Gak pernah, Mir. Dan kayaknya gue gak ikut deh. Fisik gue gak akan kuat. Lu tahu sendiri fisik gue. Angkat galon aja gak sanggup." "Ya, Ri, please ikut dong. Lu tahu kan, om gue cuma percaya sama lu. Gue gak akan diizinin naik gunung kalau gak sama lu, Ri. Mira merengek. Aku menghembuskan nafas berat. Tanganku berhenti membereskan pakaian. Ya udah, nanti gue antar izin aja ke om lu ya. Eh Ri, lu mau kalau gue kenapa-napa terus lu yang dituntut sama om gue? Mendingan ikut aja, kan bisa jagain gue juga. Pacar lu juga ikut kan, Mir? Tanyaku dengan nada malas. Iya, dia ikut juga. Ah, tapi gak akan seru kalau lu gak ikut. Aku terdiam sejenak. Siapa yang bakal jadi pemandunya? Kita kan amatir. Mir, harus ada minimal satu orang yang mahir naik gunung. Gak boleh sembarangan, bahaya. Riki, Ri, kita kesana bareng sama si Riki, anak kelas B. Dia mahir banget soal pendakian. Riki memang anak pecinta alam. Dia sudah mendaki berbagai gunung di Pulau Jawa. Aku sangat percaya kalau Riki yang jadi pemandunya. Naik gunung apa, Mir? Jangan jauh-jauh, Pulau Sari aja, kata Mira. Gunung Pulau Sari memang lokasinya dekat dengan kampusku. Bahkan dapat dilihat dari jendela kelas. Banyak orang juga dari luar kota yang mendaki gunung itu. Selain ketinggiannya hanya 1346 meter dari permukaan laut, Gunung Pulau Sari juga terkenal dengan air terjunnya yang indah. Air terjun itu bernama Curug Putri. Ya udah deh, gua ikut, kataku. Seharusnya saat itu aku tidak mengiyakan ajakan Mira. Atau seharusnya aku melarang Mira untuk naik gunung. Tapi sore itu aku malah mendatangi tempat tinggal Mira di rumah omnya. Sebab Mira juga seorang perantauan. Sore itu aku, Mira, Riki, dan Eldi berkumpul di teras rumah. Kami merencanakan pendakian untuk besok. Sudah banyak hal-hal indah yang kami bayangkan saat sampai di puncak nanti. Sayangnya, rencana itu ternyata menjadi awal malapetaka bagi kita. Kami tiba di pos parkiran Gunung Pulau Sari. Ada beberapa motor dan mobil yang juga terparkir di sana. Penjaga pos meminta data diri kami. Ia mencatat dengan teliti. Mereka juga memeriksa tas kami. Mungkin mereka khawatir ada pendaki yang membawa narkoba atau barang-barang lain yang tak diperkenankan. Kalian tahu larangannya? Tidak boleh bawa minuman keras dan narkoba, jawab Ricky. Bukan hanya itu, si penjaga pos berhenti menulis. Ia melihat ke arah kami dari balik loket kaca. Pastikan yang sedang menstruasi jangan mandi di Curug Putri. Jangan ada yang mesum dan jangan bicara sembarangan, ucap lelaki penjaga loket sangat tegas. Mir, lo gak lagi datang bulan kan? Tanyaku berbisik. Gak Ri, aman. Baik, kami pasti tidak akan melanggarnya, jawab Ricky. Kami membayar biaya parkir sebesar Rp5.000 per motor. Setelah semuanya siap, Ricky meminta kami untuk membuat lingkaran. Sebelum melakukan pendakian, ada baiknya kita sama-sama berdoa. Ricky membetulkan kacamatanya. Berdoa mulai. Kami semua menunduk dan larut dalam doa. Berdoa selesai. Kami mulai mendaki melewati perkebunan warga. Ricky sebagai pemimpin berada di barisan paling belakang untuk memastikan anggotanya baik-baik saja. Masing-masing dari kami membawa tas gunung lengkap dengan semua peralatan yang dibutuhkan. Aku berada di barisan ketiga. Kulihat Mira tampak kelelahan karena medan yang kami tempuh terus menanjak semakin curam. Lu capek Mir, istirahat dululah, kataku. Baru juga mulai, Eldi menyela. Enggak kok, kita lanjut aja, Gue gak sabar mau lihat Curug Putri. Mirah menoleh ke arahku. Kami memasuki perkebunan pisang. Kulihat ada beberapa batang pohonnya yang rusak bekas gigitan hewan. Aku yakin itu bekas gigitan hama babi hutan. Dari beberapa artikel yang pernah kubaca, penduduk Pulau Sari memang diresahkan oleh hama babi hutan. Dulu katanya ada kepala desa yang biasa dipanggil Pak Arsat, membuat perjanjian dengan Raja Babi Gunung Pulau Sari, sehingga para babi tidak menyerang perkebunan warga. Semenjak kepala desa itu meninggal, koloni babi mulai menyerang perkebunan warga kembali. Di tengah perjalanan, aku melihat seorang nenek sedang berdiri di antara pepohonan pisang. Wajahnya kusut dan rambutnya sudah penuh uban. Dia memperhatikan kami yang sedang melintas di hadapannya. "Rik, itu siapa?" tanyaku. "Nyi Amah, dia orang gila. Dia memang suka berkeliaran di sekitaran sini," jawab Riki. Saat barisan kami melintasi Nyi Amah, aku menoleh ke belakang. Ternyata dia mengikuti kami. Aku pun menghentikan langkah. "Lihat, dia ngikutin kita," aku menunjuk ke arah nenek itu. Riki menghampirinya, ia tersenyum ramah. "Nyi, punten, jangan ganggu kami ya," Riki berbicara padanya. Tiba-tiba Nyi Amah terlihat panik, matanya melotot ke arah kami. Dia malah menunjuk-nunjuk, lalu tergesa-gesa berjalan ke arahku. "Kasihan kamu, nak," Nyi Amah menyentuh pipiku sambil merintih. Aku menepis lengannya yang kotor. "Udari, ayo jalan lagi," Eldi menarik lenganku. Riki kembali ke barisan. Kami meninggalkan Nyi Amah. Kulihat wajahnya tampak sedih. "Daria kabahan pae," teriak Nyi Amah dari belakang. "Dia bilang kita semua akan mati." "Duh, gue jadi kepikiran dan takut," kataku. "Udah jangan dipercaya, sudah kubilang dia itu orang gila," kata Riki sambil tersenyum. Kami pun melanjutkan perjalanan. Aku melirik jam tangan, baru jam 10 siang. Tapi semakin masuk ke dalam, hutan malah semakin temaram. Aku mendongak ke langit, cuaca memang sedang mendung. Rombonganku mulai masuk ke dalam hutan. Jalan semakin terjal, berbatu, juga licin. Suara kawanan monyet terdengar sangat mengganggu. Mereka bergelayutan di dahan-dahan pohon sambil melihat ke arah kami. "Kenapa, Mir?" tanyaku. Mira berhenti, ia membetulkan kacamatanya, lalu melihat ke arah semak-semak. "Ayah," kata Mira. Yang kutahu ayahnya Mira sudah lama meninggal. Riki panik, dia lari dari arah belakang menghampiri Mira. "Mira, jangan lihat ke sana," teriak Riki sambil menghalangi pandangannya. Perasaanku mulai tidak enak.